Bersama Romansa, yes! Lagunya spesial buat para ekstrim semuanya. Buat rasa jadi. Mas Yahya, sakit-sakit hatiku ditunggu habis ini ya. Aku tak bisa kehilangan pesannya. ditinggal rapi. Seperti curhatnya siapa ya? Yang penting udah edot ya.